بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Roja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Roja Palembang, Roja Lampung, Roja Berau, Roja Pontianak, Roja Tanjung Pinang, pendengar Radio Al-Bayan Cianjur, Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, RIS di Kebumen, Radio 1 Lombok, Radio Suara Kalbu di Jayapura, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Hidayah di Pekanbaru, dan pemirsa Roja TV di mana saja Anda berada, serta radio serta channel TV Sunnah lain yang ikut merilai kajian kita di sore hari ini. Alhamdulillah, sore ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian Tauhid. Kemarin kita sudah menerangkan keterkaitan antara Tauhid Ar-Rububiyah dan Tauhid Al-Uluhiyah. Sekarang kita masuki pembahasan Asalibul Quran Fid Da'wati Ila Tauhidil Ilahiyah, metodologi Al-Quran di dalam mendakwahkan Tauhid Al-Ilahiyah. Sudah kita terangkan, karena Tauhid Ar-Rububiyah sudah dimiliki oleh manusia tanpa harus didakwahi. Orang-orang musyrik pun dahulu memiliki Tauhid Ar-Rububiyah berdasarkan fitrah mereka, pengamatan mereka terhadap alam ini, juga karena meyakini hanya Tauhid Ar-Rububiyah tidak cukup di dalam mengimani Allah Azza wa Jalla dan tidak menyelamatkan pemiliknya dari azab, maka dakwah para rasul difokuskan kepada Tauhid Al-Uluhiyah. Maka semua nabi, semua rasul menyerukan Tauhid Al-Uluhiyah ini, mengajak seluruh manusia untuk beribadah hanya kepada Allah. Ya qaum i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Hai kaumku, ibadahlah kalian kepada Allah yang tidak ada sesembahan yang hak bagi kalian selain Dia. Termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau menyuruh manusia untuk mengatakan la ilaha illallah, yang isi kandungan dari seruan la ilaha illallah adalah mengharuskan manusia hanya beribadah kepada Allah dan meninggalkan seluruh sesembahan lain selain Allah azza wa jalla. Karena itulah orang-orang musyrik kabur, lari, menghindar dari memenuhi ajakan ini. Mereka berkata, Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadha la syai'un ujab. Apakah Muhammad ini akan menjadikan ilah-ilah yang banyak, sesembahan-sesembahan yang banyak hanya menjadi satu ilah saja? Sungguh ini adalah sesuatu yang aneh. Jadi mereka meyakini Allah satu-satunya Rabb, tapi ketika diajak hanya menyembah kepada satu sesembahan, yaitu Allah, mereka menolak. Mereka berupaya menekan Nabi SAW agar meninggalkan dakwahnya ini, menghentikan seruannya ini, mendesak agar Nabi membiarkan mereka menyembah berhala-berhala mereka. Mereka berupaya dengan segala cara, dengan seluruh fasilitas yang ada, untuk membendung gerakan dakwah yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Kadang dengan targhib, kadang dengan tarhib. Dengan targhib maknanya dengan iming-iming. Kadang-kadang menawarkan kepada Nabi tawaran yang menggiurkan berupa harta, berupa kedudukan, bahkan berupa wanita. Mereka mengirim utusan, "Hai Muhammad, apabila engkau melakukan semua ini karena ingin harta, kami akan kumpulkan harta-harta kami, kami berikan kepada engkau. Kalau engkau berbuat semua ini karena ingin raja, kami angkat engkau menjadi raja. Kalau engkau ingin perempuan yang cantik, kami kumpulkan seluruh perempuan cantik dan engkau dibebaskan untuk memilih. Tapi tolong hentikan." Tapi Nabi SAW tidak bergeming, tidak tergiur, tidak tertarik, karena yang beliau cari dengan dakwahnya itu bukan dunia, bukan tahta, bukan harta, bukan wanita. Mereka beralih dengan ancaman, tidak sekedar ancaman tapi juga tindakan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menjawab dengan satu kalimat yang menunjukkan ketegasan beliau dalam hal ini, "Wallahi law wada'u syamsa bi yamini wal qamara bi shimali ala an atsruka hadzal amr la atsruku la atsrukuhu hatta yudhirahu Allahu au ahlika dunahu." Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Demi Allah, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan dakwahku ini, niscaya aku tidak akan meninggalkannya sampai Allah memenangkan dakwah ini atau aku hancur binasa karenanya." Jadi tekad beliau berdakwah sampai mati. Tekad beliau tetap menyerukan tauhid sampai dua opsi kemungkinan yang terjadi. Beliau dimenangkan oleh Allah, Islam jaya menyebar, atau beliau hancur binasa karenanya. Dan saat itu ayat-ayat Allah yang isinya mengajak kepada tauhid di bidang al-uluhiyah terus turun, ditambah dengan bantahan-bantahan terhadap syubhat-syubhat orang-orang musyrik. Jadi semuanya turun secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Nah, oleh karena itu ayat-ayat yang berisi ajakan terhadap tauhid al-uluhiyah banyak bertebaran di dalam Al-Qur'anul Karim dengan berbagai macam cara mengajak manusia ke dalam dakwah, ke dalam tauhid al-uluhiyah ini. Di antara cara-cara tersebut adalah, pertama, Allah langsung to the point memerintahkan manusia agar ibadah kepada Dia dan meninggalkan sesembahan-sesembahan lain selain Dia. Allah berfirman dalam banyak ayat, di antaranya An-Nisa ayat 36 menyatakan, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Ini bernada perintah, dan beribadahlah kamu hanya kepada Allah, dan jangan kalian mempersekutukan Dia dengan sesuatu pun. Jadi memerintahkan ibadah hanya kepada Allah, melarang beribadah kepada selain Allah. Juga dalam Al-Quran ayat surah Al-Baqarah ayat yang ke-21 Allah berfirman, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, ini bukan ya ayyuhal ladzina amanu, bukan hanya ditujukan kepada orang-orang yang beriman, tapi kepada semua manusia. Ya ayyuhan nas, hai manusia, u'budullaha u'budu rabbakum, sembahlah oleh kalian Rabb kalian. Langsung bernada perintah, ya. Dan di ayat yang berikutnya Allah menyatakan fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ini larangan menyembah selain Allah. Jangan kamu jadikan tandingan-tandingan bagi Allah dalam hal sesembahan padahal kalian mengetahui. Jadi metode pertama yang ditegaskan oleh Al-Qur'an untuk mengajak manusia mentauhidkan Allah di bidang uluhiyah dengan cara langsung memerintahkan manusia agar ibadah kepada Allah dan melarang mereka menyembah kepada selain Allah. Itu pertama. Kedua, metode kedua, cara kedua dengan cara Allah menginformasikan kepada manusia bahwa tujuan utama diciptakannya jin dan manusia untuk ibadah kepada Allah. Nah, ini tauhid al-uluhiyah. Semua lafaz ibadah dalam Al-Quran, kata Ibnu Abbas, itu maknanya tauhid al-uluhiyah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku, maknanya illa ayyuhidun, kecuali untuk mentauhidkan aku di bidang ibadah tersebut. Makna mentauhidkan Allah di bidang ibadah, ibadah itu hanya ditujukan ke Allah saja dan tidak pernah beribadah kepada yang lain-lain. Dan itu tujuan utama manusia dihidupkan di alam dunia. Tujuan pokok, maksud pokok, target pokok diciptakannya jin dan manusia. Karena apa? Karena di dalam kalimat tadi ada pasangan nafi dengan huruf istithna. Nafi itu artinya yang mengandung makna tidak. Istisna itu artinya pengecualian. Wama dan tidaklah, ini ma ini disebut huruf nafi. Wama khalaqatul jinna wal insa, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Illa, illa ini disebut huruf istisna, pengecualian. Illa liya'budun. Kalau dalam satu kalimat ada pasangan nafi dengan istisna, maknanya litakhsis, maknanya untuk mengkhususkan, sehingga makna ayat ini aku menciptakan jin dan manusia khusus untuk ibadah dan tidak untuk yang lain-lain. Dan ibadah yang dimaksud di sini adalah tauhid al-uluhiyah. Ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah, menganggap Allah sebagai satu-satunya ilah atau satu-satunya sesembahan. Ayat ini mengisyaratkan, mengingatkan manusia tentang tujuan pokok mereka diciptakan ternyata untuk menegakkan tauhid al-uluhiyah. Ini metode yang kedua. Ketiga, wa minha ikhbaruhu annahu arsala jami'ar rusul bidda'wah ila ibadatihi wan nahi an ibadati ma siwa. Ketiga, Cara ketiga Allah mengajak manusia kepada tauhid al-uluhiyah Allah dengan memberitahukan kepada manusia bahwa seluruh rasul diutus untuk mendakwahkan tauhid al-uluhiyah ini. Seluruh rasul diutus untuk mengajak manusia hanya menyembah Allah, melarang mereka menyembah kepada selain Allah. Allah berfirman dalam surah An-Nahl 36, kata Allah, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Kata Allah, dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul kepada setiap umat. Satu umat, satu rasul. Satu umat, satu rasul. Rasul ini menyerukan dengan satu seruan yang sama kepada umatnya, an'budullaha wajtanibut taghut. Ibadahlah kalian hanya kepada Allah dan jauhi seluruh taghut. Taghut itu kullu ma'ubida min dunillah wa huwa radin. Segala yang disembah, yang diibadati selain Allah dan dia ridha disembah, membiarkan orang lain atau makhluk lain menyembah dirinya, itu taghut. Jauhi semua taghut, ibadahlah hanya kepada Allah. Ini adalah inti dari kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan, tidak ada taghut, tidak ada yang berhak disembah, diibadati kecuali hanya Allah azza wa jalla. Semua rasul, inti dakwahnya adalah tauhid al-uluhiyah, walaupun syariatnya berbeda-beda. Tapi inti dakwahnya adalah mentauhidkan Allah di bidang al-uluhiyah. Kalau tauhid ar-rububiyah tanpa harus didakwahkan pun, tanpa harus diingatkan pun, manusia sudah faham, sudah meyakininya. Tapi tauhid al-uluhiyah ini yang mereka tidak mengaplikasikannya, maka dakwah para rasul fokus kepada tauhid al-uluhiyah ini. Dan itulah kalimat la ilaha illallah, ya. Itu ketiga. Keempat, cara keempat, cara Al-Quran untuk mendakwahkan tauhid al-uluhiyah adalah al-istidlal ala tauhid al-uluhiyah bi-infiradihi bir-rububiyah wal-khalqi wat-tadabir. Cara keempat, dengan menerapkan dalil keharusan menyembah Allah dengan esanya dia dalam hal kerububiyahan. Mengesakan Allah dalam hal al-uluhiyah didalili oleh sudah diesakannya Allah dalam hal ar-rububiyah. Ar-rububiyah teh Allah sebagai Rabb, sebagai pencipta, pemelihara, pengatur seluruh alam jagat raya. Itu kan Allah satu-satunya itu, enggak ada yang lain. Kan ada malaikat, malaikat mah mereka diberikan kemampuan untuk mengatur ini dan itu oleh Allah dan ditugaskan untuk itu oleh Allah Azza wa Jalla dengan hikmah-hikmah tertentu. Kalaulah mereka tidak diberi kemampuan, mereka tidak akan mampu. Allah yang memberikan kemampuannya kepada mereka. Pada hakikatnya Allah mengurus seluruhnya itu sendirian, menciptakan sendirian, mengaturnya sendirian, dan seterusnya. Jadi Allah sudah esa dalam hal kerububiyahan. Nah, kenyataan itu yang sudah diyakini oleh manusia menjadi dalil tentang Allah itu juga harus diesakan dalam hal peribadatan, dalam hal al-uluhiyah, Nyembahnya hanya kepada Allah aja, jangan ke yang lain. Sebab hanya Allah pula yang menciptakan, yang mengatur seluruh alam jagat raya ini. Allah menerangkan itu dalam Al-Quran. Seringkali Allah menyuruh, mengajak manusia ibadah kepada Allah dengan dikaitkan dengan tauhid ar-rububiyah. Sebagai contoh, Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-21 tadi Allah berfirman, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Ini tauhid al-uluhiyah. Hei manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Lalu Allah menerangkan alasan tentang hal itu. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini tauhid ar-rububiyah. Kenapa kalian harus beribadah hanya kepada Allah? Sebab Allah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Jadi menciptakan kalian, menciptakan orang-orang sebelum kalian, ini tauhid ar-rububiyah. Dan ini dijadikan alasan untuk melakukan tauhid al-uluhiyah. Ibadah kamu kepada Allah, ini tauhid al-uluhiyah. Karena Allah telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Nah, termasuk juga dalam Quran surah Fussilat ayat 37, di mana manusia banyak bersujud kepada benda-benda besar, padahal itu ciptaan Allah. Bersujud kepada matahari, bersujud kepada bulan, bersujud kepada bintang, bersujud kepada gunung dan yang sejenisnya. Gunung sih kecil dibandingkan bulan, bintang dan matahari. Allah ingatkan, yang menciptakan matahari, bintang, bulan itu Allah. Ini tauhid ar-rububiyah. Allah satu-satunya pencipta alam jagat raya, termasuk matahari, bulan, bintang. Itu Allah yang ciptakan. Enggak ada yang lain. Tidak ada yang membantu Allah ketika menciptakan matahari, bulan, bintang, langit dan benda-benda besar lainnya. Hanya Allah satu-satunya. Itu tauhid ar-rububiyah. Makanya kalau mau, jangan beribadah kepada mataharinya, kepada bulannya, tapi beribadah kepada sang pencipta matahari dan bulan. Allah berfirman dalam Fussilat ayat 37, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahun. Jangan kalian sujud kepada matahari atau kepada bulan, sujudlah kepada zat yang menciptakan matahari dan bulan tersebut. Sujud kepada Allah itu tauhid al-uluhiyah. Allah sebagai pencipta matahari dan bulan itu tauhid ar-rububiyah. Maka diperintahkannya manusia untuk menyembah Allah, dengan kata lain diperintahkannya untuk mengaplikasikan tauhid al-uluhiyah, karena alasan tauhid ar-rububiyah. Sujudlah ke Allah karena Allah yang menciptakan matahari dan bulan. Jangan sujud kepada matahari dan bulan. Sujudlah kepada yang menciptakan matahari dan bulan. Sama enggak yang menciptakan dengan yang tidak menciptakan? Tentu saja beda. Allah berfirman, afama yakhluqu kaman la yakhluq, dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 17. Apakah yang menciptakan itu sama dengan yang tidak menciptakan? Tentu saja beda. Berdasarkan hal itulah, maka Allah menyuruh manusia untuk melakukan ibadah hanya kepada Allah, dengan kata lain mengamalkan tauhid al-uluhiyah dengan alasan tauhid ar-rububiyah. Ini metode yang keempat yang dilakukan oleh Al-Quran. Metode kelima, Wa minha al-istidlalu ala wujubi ibadatihi subhanah bi-infiradihi bi-sifatil kamal wa intifai dhalika an alihatil musyrikin. Cara kelima yang dilakukan oleh Quran untuk mengajak manusia kepada tauhid al-uluhiyah adalah berdalil tentang wajibnya ibadah kepada Allah dengan esanya Allah dalam hal kesempurnaan sifat. Kenapa kita harus ibadah kepada Allah? Sebab Allah satu-satunya zat yang memiliki sifat yang sempurna. Sifat-sifat Allah inilah yang tidak dimiliki oleh sesembahan-sesembahan lain yang disembah oleh manusia. Seluruh sesembahan yang disembah oleh manusia lemah, banyak kekurangan, tidak layak untuk disembah. Sementara Allah adalah zat yang memiliki sifat yang maha sempurna, kesempurnaannya juga begitu sempurna. Akal orang manapun pasti akan memutuskan hanya menyembah yang maha sempurna dibanding menyembah makhluk yang memiliki banyak kekurangan. Allah berfirman dalam surah Maryam ayat 65, fa'buduhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu sammiya. Kata Allah, sembahlah oleh kamu Allah. Allah tidak hanya sekedar menyuruh menyembah kepada Dia, tapi disusul dengan perintah kedua, wastabir li'ibadatihi, dan bersabar dalam menyembah Allah. Kalau enggak sabar, bisa berhenti di tengah jalan. Kalau enggak sabar, bisa belot. Ini mengisyaratkan beribadah kepada Allah, menyembah Allah itu berat, banyak tantangan, godaan, gangguan, halangan yang bisa menghentikan kita dari ibadah. Maka wajib sabar. Ada enggak orang yang tanya rajin ibadah kemudian berhenti? Banyak yang seperti itu karena tergoda dengan kehidupan dunia yang melalaikan. Allah berfirman, fa'budhu wastabir ala ibadah wastabir li'ibadatihi. Beribadahlah kamu kepada Allah dan sabarlah dalam beribadah kepadanya. Hal ta'lamu lahu sammiyah. Apakah kamu tahu enggak ada makhluk yang serupa dengan Dia dalam hal sifat? Enggak ada. Allah ingatkan, Allah mah sifatnya sempurna, makhluk mah seluruhnya kekurangan. Itu Maryam ayat 65. Dalam Al-A'raf 180 Allah berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki al-asma'ul husna. Allah tidak mengatakan al-asma'ul hasanah. Karena apa? Karena kalau al-hasanah bentuk jamak, bentuk mu'annas dari al-hasan. Al-hasan itu baik. Al-hasan itu bagus. Adapun al-husna adalah bentuk mu'annas dari al-ahsan. Al-ahsan ini dalam bahasa kita disebutnya superlatif, yang memiliki makna apa? Terbesar, terbaik, tertinggi, teragung. Itu kan disebut apa? Superlatif dalam bahasa kita ya. Nah, ahsan terbaik, terbagus. Hasan bagus. Hasan bentuk mu'anasnya hasanah. Ahsan bentuk mu'anasnya husna. Allah di sini tidak mengatakan al-asma'ul hasanah, nama-nama yang baik. Enggak, tapi al-asmaul husna, nama-nama terbaik, nama-nama terbagus. Dan kita sudah jelaskan, di dalam setiap nama terkandung sifat Allah. Namanya terbagus, sifatnya juga terbagus juga, terbaik juga, terindah juga, tersempurna juga. Walillahil asmaul husna, Allah memiliki nama-nama terbaik, terbagus, yang di dalamnya mengandung sifat-sifat terbaik dan terbagus yang tidak ada tandingnya. Fad'uhu biha, maka silakan kalian menyeru kepada Allah dengan al-asmaul husna tersebut. Ini mengisyaratkan Allah satu-satunya yang memiliki sifat tersempurna, nama terbaik yang tidak dimiliki oleh makhluk manapun. Itu di satu sisi. Di satu pihak, Allah Azza wa Jalla mengingatkan bahwa sifat Allah itu tersempurna, terbaik, tak ada tandingannya. Adapun makhluk, apalagi makhluk yang disembah oleh para penyembahnya, itu rata-rata lebih hina daripada para penyembahnya sendiri. Apa sih yang mereka sembah? Patung. Apa sih yang mereka sembah? Pohon. Apalagi yang mereka sembah? Kuburan, orang yang sudah mati dan yang sejenisnya. Tidak memberi manfaat, tidak bisa memberi mudarat, tidak mendengar, tidak melihat. Dan Allah ingatkan itu. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Maryam ayat 42 tentang Ibrahim. Ketika berdialog dengan bapaknya, Ibrahimnya ahli tauhid, bapaknya tukang membuat apa? Patung yang disembah. Apa kata Ibrahim? Perkataan Ibrahim ini oleh Allah diabadikan dalam Al-Quran Surah Maryam ayat 42. Ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yugni anka syai'a. Hai ayahku, kenapa engkau beribadah kepada sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa memberi manfaat sedikit pun kepada engkau? Jadi diingatkan tentang aibnya sesembahan mereka. Kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, tidak bisa memberi manfaat? Ya. Lalu dalam surah Fatir ayat 14 dikatakan, in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau kamu berdoa kepada patung-patung itu, mereka tidak bisa mendengar doa kamu. Walaupun kita berteriak di dekat telinga si patung tersebut, mereka enggak dengar isi doa kita. Kalau enggak dengar, apalagi mengijabah atau memenuhi isi dari doa kita, sama sekali tidak mungkin. Sehebat-hebat sesembahan orang-orang musyrik, paling bisa mengeluarkan suara, itu pun dengan bantuan setan dari kalangan bangsa jin. Seperti sapi patung dari emas yang dibuat di zaman Nabi Musa. Siapa yang membuatnya teh? Samiri. Itu bisa mengeluarkan suara. Sebatas itu, tapi tidak bisa lebih dari itu. Allah Azza wa Jalla menerangkan hal ini dalam Al-Qur'an dalam surah Al-A'raf 148. Wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min hulyihim ijla jasadan lahu khuwar. Alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila. Kata Allah, kaum Musa sepeninggal Nabi Musa mengambil perhiasan mereka, lalu dibuat patung anak sapi yang berjasad. Lahu khuar. Anak sapi, patung anak sapi dari emas itu punya khuar, punya suara. Khuar itu suara yang dikeluarkan oleh sapi. Kalau kambing mengembe, kalau harimau mengaum gitu ya, anjing menggonggong, kucing mengeong, kalau sapi mengkhuar. Kalau sapi suaranya bahasa kita apa? Oe apa? Bahasa Arabnya disebut khuar. Lahu khuar, dia bisa mengeluarkan suara. Hanya itu. Lalu Allah menyatakan, alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila. Tidakkah mereka melihat bahwa sapi ini enggak bisa bicara kepada mereka dan tidak bisa menunjuki mereka ke jalan yang benar? Suara itu pun dari iblis laknatullahi alaih, ya. Jadi diingatkan tentang aib, kelemahan, kekurangan dari yang mereka sembah. Sementara Allah maha sempurna, sifat-sifatnya, namanya terbaik, sifatnya tersempurna, kesempurnaan dari sifatnya pun begitu sempurna. Tak ada aib, tak ada kekurangan, tak ada hal yang enggak layak. Makanya itulah yang disebut dengan tasbih subhanallah, maha suci Allah. Makna maha suci adalah Allah itu suci dari kekurangan, enggak punya kekurangan, enggak punya aib, enggak punya keburukan, enggak punya kejelekan, enggak punya hal-hal yang tidak layak. Seluruh sifat yang tidak layak Allah tolak dari dirinya. Seperti contoh, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu tidak ngantuk dan juga tidak tertidur. Ngantuk dan tertidur ini aib bagi sang pencipta. Allah tolak itu dari dirinya. Allah itu tidak dikenai ngantuk, tidak dikenai tidur. Karena ngantuk dan tidur bukti kelemahan. Kita kenapa butuh tidur? Karena lemah. Karena kelelahan, seluruh anggota tubuh kita setelah beraktivitas perlu istirahat. Dipaksa-paksa juga tetap akan ngantuk ya. Dipaksa-paksa si ini apa namanya? Mata dibelel-belel, dipelototin-pelototin biar enggak tidur. Bisa enggak ditahan terus melotot tanpa tidur? Enggak bisa, sudah sampai pada titik puncaknya tetap tertidur juga. Oleh Allah itu sifat suka ngantuk, suka tidur itu ditolak. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Juga Allah enggak punya pasangan, enggak punya ayah, enggak punya anak. Lam yalid wa lam yulad. Karena memiliki anak, memiliki pasangan, memiliki orang tua, sebuah kelemahan, enggak layak. Zat penguasa semesta alam memiliki hal itu, ditolak dari diri Allah ya. Laisa bidzallamil 'abid, Allah itu tidak pernah zalim kepada hamba-hamba. Sikap zalim, sikap yang tidak layak dimiliki oleh Allah itu buruk, ditolak. Jadi Allah enggak punya kelemahan, enggak punya keburukan, enggak punya kekurangan, itu subhanallah, itu maknanya begitu. Sedangkan sesembahan-sembahan orang kafir, orang-orang musyrik, itu aib semua tuh. Penyembahnya lebih mulia daripada yang disembahnya. Bahkan yang disembahnya dibikin oleh yang menyembahnya. Siapa yang bikin patung-patung yang mereka sembah? Ya manusia yang menyembahnya. Mestinya yang dibikin itu yang nyembah kepada yang membikin. Mestinya patung itu yang nyembah kepada manusia. Ini malah terbalik ya. Inilah metode yang kelima. Cara yang kelima yang dilakukan oleh Quran untuk mengajak manusia kepada tauhid al-uluhiyah adalah dengan diingatkan tentang kesempurnaan sifat-sifat Allah dan diingatkan tentang aib, kelemahan, kekurangan sesembahan-sesembahan yang disembah oleh manusia di kalangan sama makhluknya. Keenam, ta'jizuhu li'alihatil musyrikin. Ini secara spesifik ya, Allah melemahkan ilah-ilah, sesembahan-sesembahan orang-orang musyrik. oleh Allah tidak di, oleh Allah dikatakan tidak berpikir tuh, enggak gunakan otaknya, akalnya tuh. Entah akal mana yang bisa menerima perbuatan seperti itu. Kata Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya 66 dan 67. Qala afata'buduna min dunillah ma la yanfa'ukum syai'aw wa la yadhurrukum. Kenapa kalian menyembah selain Allah yang tidak bisa memberi manfaat sedikit pun kepada kalian ataupun memberi madarat? Uffil lakum, celaka kalian ini. Walima ta'buduna min dunillah, kenapa kalian menyembah kepada selain Allah? Afala taqilun, apa kamu enggak mikir tuh? Akalmu ini dikemanakan tuh? Bodoh banget kalian itu. Kan begitu? Nah tuh, jangankan ya masalah penyembahan, sekarang kita kasih ilustrasi yang sederhana. Kita ingin bisa belajar bahasa Arab, tapi guru kita jangankan bisa belajar bisa bahasa Arab, baca Al-Quran aja gak bisa, huruf hijaiyah aja gak ngerti. Kita mah masih mending hafal huruf hijaiyah. Kita bisa baca Al-Quran, ngaji, tapi tajwid makhraj mungkin masih salah-salah. Ingin belajar nahwu sharaf, belajar ke orang yang enggak bisa baca Al-Quran. Kira-kira penilaian kita kepada orang seperti itu gimana? Bodoh banget kamu tuh. Lebih mending kamu mah bisa baca Al-Quran. Tapi orang yang kamu minta mengajari kamu nahwu sharaf, baca Al-Quran juga gak bisa, huruf hijaiyah juga gak tahu, apalagi nahwu sharaf. Tapi kamu maksa-maksa. Jawabnya apa? Gimana saya aja, biarin itu, usil banget, kan saya yang mau belajar. Kekeh aja mau belajar ke orang kayak gitu, bodoh gak? Bodoh. Gak ada akalnya sedikit pun, gak digunakan akalnya. Afalatak, di mana akalmu, di mana otakmu? Gak logik gitu sikap kamu itu, gak rasional tuh. Apa alasannya kamu minta belajar kepada dia tentang nahwu sharaf, padahal dia alif sampai ia aja gak faham, gak tahu. Mending kamu tuh bisa baca Quran. Nah ini juga begitu. Ada orang bikin patung lalu disembah. Patung itu bergerak pun enggak bisa. Mau enggak bisa memberi maslahat ataupun madarat. Kekeh aja disembah, diingatkan. Kalau menyembah jangan ke dia. Tuh Allah yang Maha mengatur segalanya, mengatur isi kamu, kehidupan kamu, yang menciptakan kamu. Kekeh, wah cek saya kadia. Afala taqilun. Enggak ada akalnya tuh orang. Bodoh banget tuh orang, ya. Dan itu kata Allah orang yang lebih, tidak ada yang lebih sesat daripada orang seperti itu. Allah berfirman dalam Al-Ahqaf ayat yang kelima, wa man adhallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Siapa sih yang lebih sesat? Huruf man di sini maknanya nafi, bukan istifham, bukan kata tanya, tapi maknanya nafi. Nafi itu artinya tidak. Makna wa man adhallu, siapa yang lebih sesat, maknanya tidak ada lagi yang lebih sesat daripada orang ini. Siapa yang lebih sesat dibanding orang yang menyeru kepada selain Allah, yang tidak bisa mengabulkan doa dia sampai hari kiamat, bahkan yang mereka sembah itu lalai dari doa mereka. Jangankan mendengar, berkedip juga enggak bisa, bergerak juga enggak bisa, uyak oge henteu tiasa. Uyak itu ya sedikit bergeraknya gitu ya. Enggak bisa. Kok ini dimintai doa oleh orang-orang yang lebih mampu daripada orang-orang yang disembahnya. Otaknya itu enggak dipakai. Dibongkar kebodohan orang-orang musyrik dari aspek rasio, dari aspek akal, dari aspek pemikiran. enggak masuk akal, enggak rasional, enggak logis. Pikiran siapa sih yang membenarkan perbuatan seperti itu? Inilah metode yang ketujuh, cara Al-Quran menyadarkan manusia untuk memiliki tauhid al-uluhiyah dengan cara menganggap bodoh perbuatan orang-orang musyrik. Dan memang bodoh, enggak punya akal mereka, ya. Kedelapan, ini baru nih bernada ancaman. Salah satu metode Al-Quran agar manusia mentauhidkan Allah di bidang al-uluhiyah adalah bayanu aqibatil musyrikin alladzina ya'buduna ghairallah wa bayanu malihim man abaduhum haitsu tatabarra'u minhum tilkal ma'budat fi ahrajil mawaqif. Cara yang Allah tempuh yang diterangkan oleh Al-Quran adalah dengan menjelaskan akibat buruk yang akan diterima oleh orang-orang musyrik yang menyembah kepada selain Allah. Mereka akan dimasukkan dalam azab beserta sesembahan-sesembahannya. Nanti para penyembahnya itu, orang berhala-berhala yang disembahnya itu menyatakan berlepas diri dari perbuatan kalian. Dan ini terjadi pada momen yang paling menyakitkan. Ini kalau yang disembah itu makhluk hidup. Kalau patung, pohon kayak gitu makhluk mati. Ada yang menyembah makhluk hidup, seperti menyembah malaikat ada, menyembah manusia, para nabi ada yang menyembah Nabi Isa, ada yang menyembah Uzair. Siapa yang menyembah Nabi Isa? Orang-orang Nasrani. Yang menyembah Uzair? Yahudi. Ada enggak yang menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada yang sujud kepada kuburannya juga. Sebagian saudara-saudara kita karena ketidakfahamannya, karena ketidaktahuan atau karena kesalahfahaman. Ada enggak yang menyembah orang yang nyata-nyata durhaka? Iya jelas, nyembah Fir'aun, ya, Raja Namrud. Kalau sekarang Bashar Asad yang di Suriah itu, kan orang-orang sujud juga ya kepada foto dia, ya. Nah, nanti orang-orang yang disembahnya itu berlepas diri. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah 165 sampai 167, kata Allah, walau yara alladhina zalamu id yarawna al-azab anna al-quwata lillahi jami'a wa anna allaha syadidul iqab id tabarra alladhina attubi'u min alladhina attaba'u wa ra'u al-azab wa taqattu'at bihim al-asbab wa qala alladhina attaba'u law anna lana karratan fanatabarra'u minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu amalahum hasaratin 'alaihim wama hum bikharijina minan nar. Seandainya orang-orang yang zalim itu melihat azab, dia akan tahu bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan Allah itu maha keras siksanya. Ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya. Sekarang banyak orang yang mengajak kepada kesesatan, kesalahan, kejahatan, dan banyak pengikutnya. Karena mengikuti orang jahat ini menguntungkan dari aspek duniawi. Harta melimpah, jabatan tinggi, kekuasaan punya, dan seterusnya. Ya. Nanti orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya ketika melihat azab. Berkatalah orang-orang yang mengikuti. Setelah dikatakan, aku berlepas diri dari kalian. Aku tidak bisa menyelamatkan kalian. Aku juga terancam azab. Maka orang-orang yang mengikutinya berkata, seandainya kita punya kesempatan hidup sekali lagi di dunia, kita akan berlepas diri dari orang ini sebagaimana orang ini berlepas diri dari kita sekarang ini. Tapi berandai-andai yang kosong, mungkin enggak hidup lagi ke alam dunia? Enggak mungkin. Tinggal perhitungan atas amal ketika di dunia. Menyesalnya enggak keturunan. Demikianlah kami perlihatkan kepada mereka, Allah memperlihatkan kepada mereka amal-amal mereka sebagai sebuah penyesalan bagi mereka, dan mereka tidak bisa keluar dari api neraka. Ya. Nah, yang seperti ini banyak bertebaran di dalam Al-Quran untuk menyadarkan manusia yang masih hidup kelak, ya, sesembahan-sembahan yang disembah ketika di dunia, termasuk pemimpin-pemimpin zalim yang mengajak kepada kejahatan, di akhirat nanti itu akan berlepas diri dari para pengikutnya. Ini mengingatkan, mumpung itu belum terjadi nanti di akhirat, segera sadar di dunia, lepaskan diri kita dari penghambaan kepada sama manusia, menghambalah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah metode yang ketujuh, yang kedelapan, cara Al-Quran mengajak menyeru manusia kepada Tauhid Al-Uluhiyah, dan cara-cara yang lainnya kita akan bahas di hari Jumat yang berikutnya. Untuk sekarang waktunya sudah habis untuk menerangkan, kita tinggal tersisa waktu berapa menit untuk tanya jawab. Kepada Akhi Fawas dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Silakan Fawas. Baik, terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan barakallahu fiik atas materi bahasan yang telah Ustaz sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita yang menyimaknya. Dan ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa Roja, kita memasuki sesi interaktif, sesi tanya jawab untuk Anda yang akan bertanya. Dan pertanyaan pertama kami angkat dari Bapak Kadan di Cianjur. Assalamualaikum warahmatullahi. Pak Ustaz, mohon penjelasannya terkait dengan dalil larangan tawassul kepada orang soleh yang sudah meninggal. Soalnya banyak dari saudara-saudara kita yang masih membolehkan bolehnya meminta tawassul kepada orang yang sudah meninggal. Terima kasih, jazakallahu khairan, jawaban dan penjelasan dari Al-Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Bapak siapa? Kadam di Cianjur, mungkin melalui radio Al-Bayan di Cianjur ya. Pertanyaannya minta dalil tentang tidak bolehnya bertawassul kepada orang yang soleh, yang sudah meninggal. Dalil utamanya adalah karena itulah perbuatan orang-orang musyrik zaman dahulu. Mereka itu beribadah kepada berhala dengan niat tawassul kepada orang soleh. Patung yang mereka sembah, Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan yang lain-lain, dahulunya adalah orang-orang soleh ketika mereka masih hidup. Lalu mati, orang-orang pun bersedih. Setiap kali ingat jasanya, mereka termotivasi untuk beribadah. Akhirnya muncul inisiatif untuk membuat patung. Lalu akhirnya disembah dengan niat menjadikan orang soleh yang sudah meninggal yang patungnya di sini sebagai wasilah dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman di dalam Al-Quran, di antaranya dalam Quran surah Yunus ayat 18, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'una indallah. Mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberi madarat ataupun manfaat, maknanya kepada kuburan-kuburan orang-orang soleh. Lalu mereka berkata, orang-orang soleh ini adalah pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Juga dalam surah Az-Zumar ayat 3 dikatakan, ala lillahi dinul khalis walladzina takhadu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Ingatlah, milik Allah lah agama yang murni ini, dan orang-orang yang menjadikan wali-wali selain Allah, wali itu disembah setelah kematiannya. Orang-orang soleh itu setelah matinya kemudian disembah lalu ditegur. Kata mereka, ma na'buduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa, kami tidak beribadah kepada orang-orang soleh yang sudah mati ini, tapi mereka jadi wasilah untuk mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi alasan bahwa orang soleh yang sudah mati itu hanya sebagai wasilah, itu alasan yang juga dipegang oleh orang-orang musyrik zaman dahulu. Apakah Lata dan Uzza itu dulunya orang jahat? Bukan, mereka orang-orang soleh, orang-orang baik, orang-orang ahli ibadah, orang-orang yang dianggap dekat dengan Allah. Kemudian orang-orang musyrik menjadikan Lata Uzza tersebut sebagai wasilah untuk beribadah dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi tasyabahat qulubuhum, kata Allah. Hati mereka, pemikiran mereka, pemahaman mereka, alasan mereka sama. Walaupun hidup di zaman dan tempat yang berbeda, ayat-ayat tadi menjadi dalil yang jelas dan nyata tentang terlarangnya hal itu, karena mereka terkena ancaman seperti ancaman yang Allah berikan kepada orang-orang musyrik di zaman dahulu. Ini yang pertama. Kedua, coba lihat, apakah setelah Nabi wafat para sahabat bertawassul enggak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya? Sama sekali tidak, ya. Berdasarkan hal itulah, maka tawassul kepada orang yang sudah mati, sesoleh apapun orang tersebut, maka terlarang, karena ini pada hakikatnya adalah beribadah kepada orang yang sudah mati tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi, Fawaz. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan barakallahu fiik atas jawaban yang disampaikan. Demikian pendengar kita di Cianjur, semoga bermanfaat. Kemudian untuk selanjutnya kami angkat pertanyaan dari pendengar kita. Ada pendengar kita yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah sebenarnya dengan hukum sesajen kepada gunung, kemudian kepada laut, dan kepada makhluk Allah lainnya, yang tujuannya hanya sekedar untuk melestarikan adat istiadat dan budaya bangsa, tidak diniatkan untuk melakukan sesembahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan makanan yang disajikan tersebut adalah bentuk rasa syukur yang juga merupakan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon penjelasan dan nasihat dari hal ini, karena saat ini banyak upacara-upacara adat yang semisal tersebut diaktifkan atau masih diselenggarakan di beberapa daerah. Terima kasih. Jazakallahu khairan barakallahu fiik. Baik, wa fika barakallah. Pada asalnya itu bukan budaya. Pada asalnya itu bukan adat kebiasaan. Asalnya itu ritual agama sebelum Islam datang. Dahulu bangsa kita sebelum datang Islam menjadi penganut agama animisme dan dinamisme, atau Hindu dan Buddha sebelumnya, ya. Kemudian mereka melakukan ritual-ritual yang didasarkan pada keyakinannya. yang kemudian karena itu menyebar, dilakukan oleh semua orang, dianggap itu adat, tradisi, kebiasaan. Pada hakikatnya itu bukan tradisi, tapi ritual agama orang lain yang kemudian dilestarikan. Kalau itu ritual agama lain, jelas itu syirik, karena mereka beribadahnya bukan kepada Allah SWT. Sesajian yang mereka berikan kepada patung, kepada pohon, kepada kuburan, kepada gunung, persis sama dengan sesajian yang disajikan orang-orang musyrik ke berhala-berhala mereka, Lata, Uzza, Manat, Tubal, dan yang lain-lainnya. Itu persis sama. Mereka juga mungkin menjadi budaya, tapi awalnya adalah ritual. Maka kembali ke hukum asal, itu ritual, bukan budaya, bukan adat istiadat, bukan kultur, bukan kebiasaan, tapi ritual agama lain yang kemudian dianggap menjadi budaya. Maka anggapan orang bahwa itu budaya tidak mengubah hukum bahwa itu perbuatan syirik. Kepada siapa mereka menyuguhkan makanan itu? Kepada ruh yang sudah mati, kepada makhluk gaib yang menghuni di sana, kepada makhluk gaib yang dianggap menguasai gunung itu, lalu disajikan sesajian ke gunung itu. Kan itu tuh pemikiran dasarnya, dan itu syirik. Persis sama dengan apa yang dilakukan orang musyrik di Mekah sebelum Islam datang. Nah, maka walaupun itu sekarang dianggap budaya, haram untuk kita lakukan, karena di dalamnya banyak keyakinan-keyakinan yang berbuat syirik. Itu pertama. Kedua, bagaimana kalau dengan niat syukuran? Pertama, al-ghayah la tubarirul wasilah. Tujuan atau niat tidak menghalalkan segala cara. Kalau tujuannya syukur, cara syukurnya harus benar. Cara syukurnya harus sesuai dengan yang Allah inginkan. Kalau kita ingin bersyukur kepada Allah, maka cara bersyukurnya juga harus sesuai dengan syariat Allah, bukan dengan cara yang dilarang oleh Allah. Bagaimana cara syukur kepada Allah? Kalau memang mau memberi, berilah anak yatim, berilah orang-orang fakir miskin, berilah saudara-saudara kita yang sekarang terkena bencana gempa, tsunami, dan yang lainnya. Beri itu mereka yang membutuhkan. Bukan ke gunung, bukan ke kuburan, bukan ke pohon, bukan ke apa. Itu mubadir. Apakah termakan? Apakah jinnya memakan makanan itu? Tidak. Bisa enggak kita ambil? Bisa kita ambil, kita makan. Nah, gitu. Menunjukkan ketika umpamanya ini disuguhkan untuk jin yang ada di sana, atau untuk orang soleh yang sudah mati, kita ambil, kita makan. Apakah orang soleh yang sudah mati itu ngambek? Datang memukul kita? Enggak. Menunjukkan mereka tidak butuh itu, dan bukan begitu cara untuk memuliakan mereka yang sudah mati, ya. Jadi mengubah niat sesuatu yang buruk diniatkan untuk yang baik, seperti sesajian ke gunung, ke kuburan, dengan niat bersyukur kepada Allah, itu niat yang baik, tidak merubah perbuatan yang tadinya buruk menjadi baik. Tidak. Sama aja dengan kita mencopet, mencuri dengan niat bangun masjid, tetap saja itu haram, tidak boleh, ya. Jadi menyuguhkan sesajian dalam rangka bersyukur kepada Allah, pertama cara syukurnya salah, yang kedua alamatnya salah. Apakah menyajikan sesajian itu untuk Allah? Tentu saja bukan. Apakah diperintahkan oleh Allah? Tentu saja tidak demikian. Allah merintahkan cara bersyukur. Jadi salah alamat, salah cara, salah alamat. Walaupun niatnya umpamanya ditujukan kepada Allah, caranya salah, maka keliru. Allah hanya melihat cara dan bukan melihat niat. Kalau orang niat mencuri dengan niat membangun masjid, Allah hanya melihat cara. Cara dia bangun masjid dengan cara mencuri, yang Allah nilai mencurinya tetap dosa, gitu ya. Dan dosa mencuri itu tidak berubah menjadi ibadah hanya karena niat yang benar, ya.